bertahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Indah sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Maha Dewi resapkan nilainya pencarianku.